yang ku mau. Saat ini adalah bersama dan dekat denganmu. Jarak yang terentang di antara kita, tak ingin ku jadikan suatu penghalang. Kebersamaan yang pernah kita lalui, walau banyak gagal yang kita temui, tak mengurangi rasa cintaku yang tak habis dikekang waktu. Kini ku ingin mengulang semua masa lalu yang takkan ku lupa, dan memulai kembali semua. Ku bayangkan kebahagiaan di depan kita. Canda yang dulu tercipta di antara kita membuat hatiku selalu ingin bersamamu. Kau yang dapat merubah semua jadi indah. Jadikan asaku padamu semakin bertambah. Bersamaan yang pernah kita lalui, walau banyak gagal yang kita temui, tak mengurangi rasa cintaku yang tak habis dikekang waktu.